Tak nyangka hancur janji saja tresna nyata na cek kempangan dikangan leta resna salah raja detika mare aberi estor tu pas nyangko leloka dosa porana secara jena ule deki. Tak bisa, tak sayangi. se pada sayang aku temani pe bendi judu bulat tiga tak judu Yeah. ate kereng dereng bini seta deka pere mas ketika jauh tak pernah ketemu pole tresna bula bakun teka dalam ate bula anyun de seko besar parengana sapernang kemar samu ketika pada bendula aja getresna je sampe bendula sakerong gula tak bisa lupa saben bekto padeng e mata janji sampan ati kasepon maste ngajelenaki odi sampe mate kesen bule setong cuma detika je sampe lopo de janjina muka tika ale mi ko bisa aja gerasa bentar senana kereng dereng bini seta deka pere mas ketika jauh tak pernah ketemu pole tresna bule pakun teka dalam ate bule anyun de seko besar parengana sapernang kemar samo ketika pada bendula aja getresna je sampe bendula sakerong bule tak bisa lupa saben bekto padeng e mata janji sampan ati kasepon maste ngajelenaki odi sampe mate pesan bule setong cuma detika je sampe lopo deng janjina muka tika ale ni ko bisa juga rasa bentar senana rasa kerong bulan tak bisa lupa saben bekto padeng e mata janji sampan ati kasepon maste ngajelenaki odi sampe mate pesan bule setong cuma detika cek sampe lopo de janjina muka tika ale ni ko bisa jaga rasa bentar senana ¶¶

Tresna tak bekal sonce sampe mate tresna nati kajege sana janje uban bula salam kerong dekatika bula kerong sa terosa. Sonje sampe mate tresna nati kajege sanajan jauban bula salam kerong dekatika kula kerong.